بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة صبح yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca dan mempelajari kitab Sahih Muslim, Kitabus Salam, bab yang ke-9 atau bab yang ke-10. Bab yang ke-10. Bab yang berbunyi, kata Imam Nawawi, bab man ata majlisan fawajada furjatan fajalasa fiha wa illa wara'ahum. Babu man ata majlisan fawajada furjatan fajalasa fiha wa illa wara'ahum. Bab, siapa yang datang ke sebuah majlis lalu dia mendapatkan, menemukan adanya celah, di majlis tersebut untuk duduk, lalu dia duduk di celah tersebut, atau bila mana tidak menemukan maka dia duduk di ujung majlis, di belakang majlis, di mana dia bertemu dengan ujung majlis tersebut. Ini yang menguatkan ya, apa yang kita nyatakan kemarin, bahwa bab-bab yang sekarang kita pelajari hubungannya dengan kitab sebelumnya lebih erat daripada kitab yang sekarang, yaitu kitab salam. Hubungannya dengan kitab adab, ya, dan salam itu juga memang termasuk salah satu adab, tetapi dipisahkan dalam sebuah kitab oleh Imam Muslim. Jadi bab yang sekarang dan bab yang kemarin sebelumnya ini berkenaan dengan adab. Kalau sekarang ini berarti adab menghadiri majelis. Adab menghadiri majelis. Bila mana kita masuk, datang ke sebuah majelis, maksudnya majelis ilmu, majelis zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita tiba di majelis tersebut lalu melihat di tengah-tengah majelis masih ada celah untuk duduk, masih ada tempat untuk kita duduk, maka boleh untuk menuju tempat tersebut. Bila mana tidak ada lagi celah dan tempat untuk kita duduk, maka di ujung majlis di mana kita sampai di sana, itu tempat duduk kita. Ini adab dalam bermajlis yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca terjemahannya. Terjemahan bab orang yang datang ke suatu majlis dan menemukan tempat kosong, itu yang celah tadi, maka dia boleh duduk di sana. Bila mana atau bila tidak ada, maka hendaklah dia duduk di belakang orang-orang yang sudah hadir terlebih dahulu. Ini terlalu panjang ya. Wa illa wara'ahum, dan bila mana tidak mendapatkan, maka di belakang majlis, di belakang mereka semua. Tidak boleh dia menuju depan majlis agar berada di hadapan guru padahal dia sudah terlambat, dan antara orang yang terdepan dengan guru tidak dibenarkan untuk diisi kembali. Dia harus berada di duduk di belakang majelis. Inilah ungkapan Imam Nawawi menjelaskan tentang bab ini. Sementara hadisnya, hadis yang pertama nomor 5624, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Qutaibah bin Sa'idin an Malik bin Anas. Malik bin Anas, Imam Madhab, ya, salah satu dari Imam Madhab, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Dia juga sebagai seorang ahli hadis, dan dia punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Ya. Imam Malik menulis kitab hadis dinamakan dengan kitab Al-Muwatta, dan dia kitab-kitab awal yang dikumpulkan, ya, kitab di antara kitab yang paling awal dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkenaan dengan kitab ini keluar ungkapan yang luar biasa dari Imam Malik ketika dia menulis kitab Muwatta yang di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sambutan para penuntut ilmu luar biasa. Mereka seakan-akan mendapatkan hal yang sangat mulia, karena terkumpulnya hadis Nabi di suatu kitab dan mereka meriwayatkannya langsung dari Imam Malik. Untuk bertemu Imam Malik sulit untuk mendapatkan sekian banyak hadis. Sekarang sudah terkumpul di satu kitab. Dan luar biasa sambutannya, banyak permintaan untuk dicetak kembali, maksudnya untuk ditulis kembali. Ya, kalau dahulu memperbanyak cetakan kitab dengan menulis lagi, ya, dengan menulis lagi. Ada yang sengaja memintanya ke Imam Malik untuk ditulis kembali, untuk diriwayatkan kepada murid-murid mereka, dan banyak yang menemukan, maksudnya bukan langsung dari Imam Malik. Permintaan sangat banyak. Melihat, ya, sambutan para penuntut ilmu kepada kitab ini, maka ulama-ulama hadis lain, ya, tersulut pula semangatnya untuk membuat kitab yang sama. Ya, mereka ulama hadis sekian banyak ketika itu, mereka buat pula kitab Muwatta dengan judul yang sama. Kalau sekarang ini pembajakan namanya. Ya. Kalau dulu enggak, karena namanya saja yang sama, tapi isinya riwayat-riwayat mereka sendiri. Maka ada Muwatta 2, Muwatta 3 yang penulis dan pengumpulnya berbeda. Ulama juga. Cuma yang kedua, ketiga dan seterusnya ini bersemangat dengan dengan melihat sambutan yang luar biasa terhadap kitab Muwatta Imam Malik. Maka datanglah murid Imam Malik kepada beliau, ya, rahimahumullah, ya, mengatakan, menceritakan tentang keadaan, kenyataan itu bahwa sudah bermunculan muwatta-muwatta tandingan. Kata Imam Malik, dan ini yang kita inginkan, kata Imam Malik, makana lillahi baqi, makana lillahi baqi, apapun yang bila dilakukan karena Allah, maka dia pasti abadi. Ya, maka dia pasti abadi. Dan memang muwatta-muwatta yang bermunculan setelah Muwatta Imam Malik itu dengan berjalannya waktu habisnya, sirna. Sampai sekarang tidak ada yang mengenalinya. Padahal dia banyak. Sementara Muwatta Imam Malik sampai hari ini masih banyak penghafal-penghafalnya. Di Masjid Nabawi, ya, baru beberapa hari yang lalu saya mencoba mengulang kembali melalui YouTube, ya, pembacaan kitab Muwatta Imam Malik. Ya. Ada majelis sekedar membaca kitab-kitab hadis, membaca dari awal sampai akhir, kemudian ada komentar-komentar tambahan, ulasan-ulasan yang ringkas terhadap judul babnya, kemudian sedikit ulasan terhadap hadisnya, dan satu program selesai satu hadis. Ya. Satu Ramadan selesai sebuah kitab hadis, dibaca dari pagi sampai jam 10, dan bahkan diceritakan bahwa syekh yang mengajarkan ini sampai pingsan, ya, saking kelelahannya. Dan memang dia merasa nikmat dengan itu. Sampai sekarang masih banyak penghafal-penghafal Muwatta Imam Malik. Ya, menunjukkan bahwa Allah menjaganya. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan yang dilakukan karena mengharapkan balasan hanya dari dia. Maka sampai hari ini, sudah sekian lama, Imam Malik hidup pada abad ketiga Hijriah, awal abad ketiga. Atau ujung-ujung abad kedua dan awal abad ketiga. Dan sampai sekarang, 1000 tahun lebih. Ya, 1000 tahun, 1100, 1200 tahun yang lebih. Ya, masih tersebar dan bahkan bermunculan kitab-kitab yang berkhidmat kepada kitab Muwatta. Ada dua kitab besar yang dikarang oleh ulama Al-Maghrib, Maghribul Arab, ulama Andalus, namanya Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi dari Spanyol sekarang ini, Qurtuba, Cordova, mengeluarkan dua kitab besar berkhidmat untuk berkhidmat kepada kitab Muwatta Imam Malik. Yang satu Al-Istidhkar, kemudian yang kedua Tamhid. Istidhkar ini kitab besar yang berkenaan dengan sisi ilmu hadis dari kitab Muwatta, kemudian Tamhid tentang fikihnya, pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi SAW dan berkhidmat kepada mazhab Imam Malik rahimahumullahu taala. Ini Imam Malik bin Anas, imam dari Hijrah. Dia yang mengatakan ketika menyampaikan kajiannya di Masjid Nabi, karena dia imamnya kota Madinah. Ya, dia sampaikan sebuah ungkapan yang lain yang tadi, barasiap apapun yang dilakukan karena Allah maka dia akan abadi. Yang sekarang ini ungkapannya luar biasa dan dia menyampaikan kajian tidak jauh dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan setiap orang ucapannya bisa diterima, pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak. Ya. Jadi tidak standar. Ya, setiap ucapannya diterima, setiap pendapatnya diterima, siapapun orangnya, kecuali pemilik kubur ini, maksudnya Nabi SAW. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Qabr ditunjuknya kuburan Nabi SAW, maksudnya Nabi SAW. Jadi yang dalil cuma perkataan Nabi, cuma hadis Nabi SAW setelah Al-Quran. Sementara pendapat siapapun juga, termasuk beliau, itu bisa diterima, bisa ditolak. Bila mana sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan Al-Quran, maka diterima. Bukan karena dianya, tapi karena kesesuaiannya dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Siapapun juga. Dan ungkapan yang senada dengan ini dari para imam mazhab sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ini sekedar menjelaskan tentang Imam Malik Ibnu Anas. Dia bukan hanya seorang ulama fikih dan dia juga seorang perawi hadis, ulama hadis. Ya. Fima quri'a alaih, pada apa yang dibacakan kepadanya, an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, an Aba Murrata maula Aqil bin Abi Talib akhbarahu an Abi Waqid al-Laythi. Ini sahabat Nabi, Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala an Abi Waqid al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ah. Kata Abu Waqid al-Laythi bercerita bahwa Rasulullah SAW suatu ketika duduk di masjid dan para sahabatnya bersamanya, maksudnya mengadakan majelis ta'lim. Dan ini kata Imam Nawawi salah satu yang menunjukkan mustahabnya, sunnahnya mengadakan majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Nawawi, fil hadithi istihbabu julusil alimi li ashabihi wa ghairihim fi mawdi'in zahirin linnasi wal masjidi afdal. Wal masjidu afdal. Ya. Dalam hadis ini ada dalil mustahab duduknya seorang yang berilmu dengan murid-muridnya di tempat di mana dia nampak. Makanya ada mejanya, ada tempat yang terlihat bahwa ini guru, ini yang ini murid. Ya, harus ada tanda membedakan antara guru dengan murid dari cara duduknya menghadap kepada seseorang, walaupun tidak nampak di tempat yang tinggi seperti sekarang ini, duduk sejajar di tempat yang rata sama tetapi semua menghadap ke seseorang. Ini juga termasuk menetapkan, menunjukkan ada yang guru dan ada yang murid. Kemudian kata beliau, dan yang paling utama di masjid, wal masjidu afdal, kata Imam Nawawi. Mengadakan majlis ilmu itu di masjid, ini yang paling utama. Lalu para orang alim ini mengingatkan mereka tentang ilmu dan kebaikan. Ya. Kemudian berkenaan dengan di masjid tadi, kata Imam Nawawi, wa fihi jawazu hilaqil ilmi wa dzikri fil masjid. Di sana juga, dalam hadis ini terdapat bolehnya membuat halaqah-halaqah ilmu dan zikir di masjid, dan sunnahnya menghadiri majlis-majlis tersebut, kata Imam Nawawi. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabatnya dalam sebuah majlis ilmu. Idh aqbala nafarun thalatha, kata Abu Waqid, tiba-tiba datang tiga orang. Ya, sedang majlis datang tiga orang. Fa'aqbala thnani ila Rasulullah SAW. Yang tiga orang tadi masuk ke masjid, dua orang melanjutkan langkahnya menuju majlis Nabi. Di pintu masjid, ya, tiga orang masuk, kemudian dua orang melanjutkan langkahnya menuju majlis Nabi. Ya. Wa dhahaba wahidun, yang satu, artinya yang satu lagi dari tiga orang ini, balik lagi, keluar dia. Pas pintu masjid, keluar lagi. Wa dhahaba wahidun. Qal, sekarang cerita tentang dua orang yang melanjutkan langkahnya menuju majlis Nabi. Fawaqafa ala Rasulillah SAW. Ketika sampai di ujung majlis, yang berdua ini berdiri melihat-lihat. Ya. Fa'amma ahaduhuma, maka kedua orang ini mengambil tindakan yang berbeda-beda. Yang salah satunya, fa'amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Ketika lihat, oh ternyata ada celah, ada tempat kosong, maka dia menuju tempat tersebut walau mungkin melalui beberapa orang. Ya, karena dia masih ada melihat ada tempat yang kosong, maka dia mengejar tempat kosong tadi dan duduk di sana. Ini yang pertama dari dua orang tadi. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, fajalasa khalfahum, karena merasa sungkan juga, ya, melewati orang-orang banyak, maka dia duduk, atau dia tidak melihat ada celah lagi selain dari satu tadi, maka dia duduk di ujung majlis, di belakang orang-orang yang sudah hadir terlebih dahulu. Wa amma ats-tsalitsu fa ajbara dhahiban, yang ketiga tadi, yang pintu sampai pintu masjid melihat ada majlis, dia pergi, maka dia meninggalkan majlis Nabi SAW. Selesai cerita itu. Ya. Falamma falagha Rasulullah SAW qal, setelah selesai majlis ta'lim, Nabi SAW ternyata melihat kejadian tadi. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mengajarkan ilmu juga meliputi, mengawasi, mengetahui keadaan orang yang ia ajari ilmu. Ya. Mengetahui apa yang terjadi, bukan hanya sekedar menyampaikan materi, transfer maklumat saja, enggak. Makanya yang seringkali kita dengar dari guru-guru kita, bahwa, dan itu yang mereka ceritakan dari ulama-ulama dahulu, seperti yang menghadiri majlis ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dari sekian banyak yang hadir, yang mengambil hadis mungkin hanya ratusan saja dari ribuan yang hadir, yang tujuannya menghafal hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, sedikit saja. Persentasenya mungkin hanya 30% dari kehadiran seluruhnya. Sisanya, nah itulah orang-orang yang mengambil bukan untuk menghafal, tetapi untuk beramal. Jadi mereka melihat bagaimana adabnya Imam Ahmad dalam bermajelis, bagaimana ketakwaannya, bagaimana dia menyampaikan dan pemuliaannya terhadap ilmu, terhadap hadis Nabi SAW, dan bagaimana dia mengawasi dan mengetahui apapun yang terjadi di majelisnya, yang bisa dia lihat, dia kuasai dengan kemampuannya. Ya. Nah, ini Nabi SAW selesai majelis, kemudian dia memberikan komentar terhadap kejadian tiga orang tadi. Apa kata Nabi? Ana ukhbirukum anin nafari thalatha. Para sahabat kan tidak tahu. Ya, bisa jadi Abu Waqid yang bercerita, dia mungkin salah satu dari mereka yang menyaksikannya, sementara yang hadir yang lain khusyuk dengan materi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya atau menyampaikan kepada para sahabat, ala ukhbirukum anin nafarith thalatha, maukah kalian saya beritahukan tentang tiga orang. Para sahabat tidak tahu apa yang bahwa tiga orang itu hadir ketika itu. Ada kejadian di majelis tersebut seperti yang diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi. Ya. Mereka mungkin mengira ini kejadian di tempat yang lain. Nabi SAW mengabarkan, maukah kalian saya beritahukan tentang cerita tiga orang? Amma ahaduhum, adapun salah satu dari tiga orang ini, fa'awa ilallah. Dia menyandarkan diri kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Fa'awahullah. Maka Allah menerima usahanya tersebut dengan memberikan dia apa yang diinginkannya. Ya. Awa ya'wi atau yu'wi, awa yu'wi, menyandarkan diri. Laja'a, kata Imam Nawawi, makna awa adalah laja'a, yaitu bersandar, menyandarkan diri, mengembalikan semuanya kepada Allah. Maka Allah menerimanya dengan memberikan balasan yang luar biasa kepadanya. Ini yang pertama. Wa ammal akharu, adapun yang berikutnya, fastahya fastahyallahu min. Dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Kata Nabi ini. Ya. Maka Allah pun malu darinya. Dari orang yang kedua ini. Ini dua orang dari tiga tadi. Wa ammal akharu, adapun yang terakhir, fa'a'radha fa'a'radallahu anhu. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Untuk yang pertama, yaitu yang awa ilallah fa'awahullah. Ini orang yang pertama dari dua orang yang langsung masuk. Itu ketika mendapatkan tempat kosong, maka dia mengejar tempat kosong tadi dan duduk di situ. Ini yang dimaksud dengan awa ilallah fa'awahullah. Ya. Awa ilallah fa'awahullah. Jadi ini untuk yang dua ini, yang pertama Allah menerimanya dengan memberikan balasan, membuat dia mendapatkan keberkahan. Yang kedua Allah malu kepadanya, ini pujian untuk dua orang ini. Walaupun tingkatannya berbeda. Tingkatannya berbeda. Orang yang pertama dari dua orang yang masuk, itu semangatnya untuk mencari celah besar. Sehingga usahanya untuk tetap dekat dengan Allah. Ya, merasa ingin dekat itu, kepada ilmu kan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mencari kesempatan melihat-lihat di mana tempat agar dia bisa dekat dengan orang yang menyampaikan ilmu. Maka ini yang diistilahkan oleh Nabi, dia menyandarkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah. Karena semakin dekat dia, semakin mudah dia menangkap, semakin cepat dia memahami. Ya. Yang kedua itu yang tadi, merasa sungkan, mungkin saja dia melihat ada celah yang lain, tapi dia merasa malu untuk, ya, karena akan menarik perhatian orang lain. Maka dia duduk di ujung majelis, dan di sini ada juga apresiasi dari Nabi untuk ini. Yang jelas, walaupun dia sampai di sana, dia tetap mendapatkan keberkahan. Karena majelis ilmu, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, itu tidak akan rugi seorang pun juga yang hadir di sana. Ulaika qaumun la yasqa bihim jalisu. Itu kaum, kelompok yang berkumpul yang tidak satu orang pun yang sengsara. Maksudnya pasti mendapatkan keberkahan dari Allah. Apalagi bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan Nabi dalam hadis yang sahih bahwa para malaikat bersalawat atas mereka, turun ketenangan, ya. Nazal alaihi musakinah, diliputi oleh rahmat dari Allah, kemudian dinaungi oleh malaikat, kemudian dibangga-banggakan oleh Allah kepada penghuni langit, kepada para malaikat di langit. Ini keutamaan, dan semuanya mendapatkan itu walaupun tingkatannya berbeda-beda. intinya dua orang yang masuk ke majelis itu tidaklah rugi sama sekali, cuma tingkatannya yang berbeda-beda. Yang satu Allah memberikan dia apapun yang diinginkan dari ilmu karena semangatnya untuk semakin dekat dengan ilmu. Yang kedua malu, maka Allah pun malu kepadanya sehingga sekedar yang dia dapatkan itu yang dia terima. Ya. Sementara yang ketiga, yang pertama tadi pergi, itu dia berpaling dari ilmu, maka Allah pun berpaling darinya. Jauh dari ilmu, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak merasa nyaman menghadiri majelis di mana dia diingatkan kepada Allah, dipahami tentang agama Allah, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW dalam hadis, dan ini penyebab sejarahnya ya, ketika masjid ini kita namakan dengan Raudhatul Jannah ya, di tahun 2011 ya, karena sebelumnya saya punya kajian di Madinah itu, lewat ketika itu ada aplikasi namanya Paltalk ya, sama dengan Skype dan yang lainnya. Ketika itu salah seorang dosen saya, dosen pembimbing S2 murid Syekh Al-Albani rahmatullahi ala ulama'ina, dia punya program itu dan mengajar. Akhirnya dia anjurkan saya untuk melakukan, dan alhamdulillah kita punya kajian khusus dan yang hadir luar biasa ya, hadirnya yang hadir ada dari ya, berbagai macam ya, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Amerika, dari Jerman, mahasiswa dari Jepang yang paling banyak ya, mahasiswa di sana. Grup yang saya buat itu saya namakan dengan Riyadul Jannah, berpatokan dengan hadis Nabi SAW, "Idza marartum bi Riyadil Jannati fartau." Bila mana kalian melewati taman-taman surga, maka sempatkanlah untuk mengambil menikmati taman tersebut. Ya. Gembalakanlah, bawa gembalaan kalian untuk menikmati rerumputannya, untuk bersenang-senang di sana. Kata Nabi kepada para sahabatnya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Kata Nabi SAW, "Hilaqul dzikri." Itu halaqah-halaqah dzikri, itu menuntut ilmu yang membuat orang ingat kepada Allah. Ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, diajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi orang yang berpaling dari hilaqul dzikri ini akan berpaling dari Allah pasti. Pasti. Makanya kata Nabi SAW, "Wa ammal akharu fa'arada." Masuk dia nampak majlis, pergi dia. Pergi dia. Maka fa'arada Allahu an. Maka Allah pun berpaling. Tak mungkin dia ingat kepada Allah. Ketika majlis di mana diingatkan kepada Allah, dia tidak menginginkannya. Maka tak mungkin dia ingat kepada Allah dan Allah berpaling. Ini juga mengingatkan kita kepada kaidah yang dibuat oleh para ulama. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Yang ketiga ini berpaling, maka balasannya Allah berpaling. Ya, Allah berpaling. Dia berpaling dari sesuatu yang membuat dia ingat kepada Allah, maka Allah pun berpaling kepadanya, darinya. Nah, ini hadis yang pertama menceritakan keutamaan adab, keutamaan menghadiri majelis ilmu. Dan tadi juga kita bacakan apa yang di ungkapkan oleh Imam Nawawi, keutamaan membuat halaqah dan majelis ilmu di masjid, di tempat-tempat yang mungkin yang lainnya, bukan berarti hanya di masjidnya, tetapi yang paling utama di masjid, kemudian keutamaan menghadirinya. Ya. Alhamdulillah, di negeri kita ini, dimanapun juga, sudah marak ya, kajian-kajian agama di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kemudahan yang Allah berikan, dan tinggal kita yang punya apakah memiliki kemauan untuk mendapatkan dua keutamaan tadi, yaitu orang yang menyandarkan diri kepada Allah sehingga Allah menerimanya, atau orang yang malu sehingga Allah malu darinya, tetapi kedua-duanya mendapatkan keutamaan, atau kita orang yang pertama tadi, orang yang berpaling dan tidak menganggap ada kepentingan apa-apa di sana dan tidak menginginkan sedikit pun ya untuk duduk di majelis tersebut yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi sampai malam, apalagi di kota Pekanbaru ini, sekian banyak majelis taklim, ya, dan juga melalui media-media yang ada, ya, yang langsung melalui televisi, melalui radio, streaming, dan luar biasa program-program untuk menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, luar biasa. Allah mudahkan, tinggal kitanya, ya, apakah kita ingin menghadap Allah dengan ilmu yang benar, dengan pengamalan yang tulus, atau kita tidak mau sedikit pun untuk belajar agama sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adab, keutamanya, kemudian adabnya. Adabnya seperti tadi, kalau dalam masa pandemi ini mudah saja, ya. Sekian banyak tempat yang kosong, dan apalagi majelis-majelis yang karena memang terkadang kehadiran ini diikuti oleh selera, ya. Ketika yang menyampaikan ilmu itu ada daya tariknya, ya, dengan retorika yang luar biasa, sehingga banyak yang hadir, dan ada yang memang kehadiran, ya, sedikit saja. Tetapi ini bukanlah standar. Saya bertahun-tahun melihat di Masjid Nabawi itu ada sebuah majelis, tidak jauh dari majelis kita hadir, ya, yang di tahun 2011 itu, di tahun 94, ya, kita mulai majelis hadis di Masjid Nabawi, yaitu di Masjid Nabinya dahulu, yang dekat dengan Raudhah. Di situ ada majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Di sampingnya, tidak jauh dari situ, ada majelis seseorang yang tidak punya murid. Ya. Dia duduk, karena memang jadwalnya. Dia sampaikan ilmu. Kadang ada orang yang yang lewat disuruhnya duduk. Ada yang duduk, ada yang tidak mau duduk. Ada satu orang yang membaca, tetapi tidak pernah tidak dia... Ya, dia lakukan setiap jadwalnya, dia sampaikan walaupun satu dua orang, bahkan tidak ada, dia sampaikan hadis Nabi dibacakan, karena yang hadir bukan hanya manusia, di rumah Allah itu para malaikat ada. Dan beliau ini meninggal dunia di sab pertama, ya, sedang sujud dia meninggal dunia. Dia ceritakan tentang riwayatnya, selama 20 tahun dia tidak pernah meninggalkan sab pertama, ya, luar biasa, karena memang bukan pada kehadiran. Syekh Abdul Aziz bin Ubaz, ketika karena mungkin faktor suaranya sehingga orang tidak terlalu tertarik, kemudian mungkin hanya biasa saja penyampaiannya, ya, sehingga kehadiran orang tidak banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala menilainya bukan dari sisi itu. Jadi tempat celah untuk duduk menghadiri majelis taklim terbuka lebar bagi kita, ya. Dan memang bukan sebuah hal yang tercela untuk memilih-milih kajiannya, ya, tetapi yang perlu kita camkan bahwa bagaimana kita dengan ilmu yang kita dapatkan, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dipelajari untuk diamalkan. Itu hadis yang pertama yang kita sampaikan tadi, adalah adab menghadiri majelis ta'lim, ya. Seperti ini, majelis ini kita pagi ada majelis, ya, maghrib ada majelis. Ya, memang ada orang yang punya kesempatan besar. Dia sholat di sini jemaah, tetapi sedikit pun tidak ada ketertarikan untuk duduk. Padahal dia tidak punya kegiatan yang lain. Untuk duduk sampai sholat isya nanti berjamaah lagi. Nah, habis sholat assalamualaikum, pergi dia. Dan dia tidak punya pekerjaan apa-apa. Ya, keluar dia, ya mungkin hanya megang HP, bermedsos ria. Ya, ini orang yang berpaling dari majelis. Ya. Dari ungkapan Imam Nawawi tadi ada yang mengandak, yang mungkin di halaman berapa, ya? Di halaman 365. Poin nomor 3, anjuran ikut serta di dalam kelompok pengajian. Ya, duduk bersama orang-orang yang di dalamnya dan makruh berpaling darinya tanpa ada uzur. Perkataan Imam Nawawi. Ya, dia tidak punya kegiatan, tidak punya pekerjaan yang terikat, mengikat dia. Ya, keluar dia, tiba di luar, dia cerita-cerita. Yang kawan-kawannya tentu berpaling dari majelis ilmu. Ya. Tidak ada ketertarikan untuk duduk. Padahal duduk di sana dia didoakan oleh malaikat, diliputi oleh malaikat, oleh rahmat, dibanggakan oleh Allah kepada para penghuni langit. Ini yang tidak diinginkan. Subhanallah. Walaupun dia tidak menangkap dari apa yang disampaikan, kecuali hanya satu manfaat, atau bahkan tidak mendapat apa-apa. Duduknya di sana, dia, subhanallah, duduknya di sana mendapatkan keutamaan. Nah, ini yang tidak kita sadari. Padahal kesempatan untuk mendapatkan keutamaan tersebut besar, ya. Masyarakat muslimin muslimat. Ini mungkin di salat maghrib, subuh, salat subuh ini mungkin banyak kegiatan ya, salat maghrib, ya. Keluarnya dan tidak mendengar apa-apa, dan dia juga tidak bekerja, menjadi rutinitas pekerjaannya, hanya nongkrong, duduk, ya, dan sia-sia waktu pergi begitu saja. Dan itu yang dipilih daripada duduk dan mendapatkan setiap detiknya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita cermati. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis nomor 5625. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa haddatsana Ahmad bin al-Munzir qala haddatsana Abdul Samad قال حدثنا حرب وهو ابن شداد حا وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان قال حدثنا أبان قال جميعا حدثنا يحيى ابن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله في المعنى. Ini sanad yang baru dibawakan oleh Imam Muslim. Ya, dua jalur ya sanadnya, sampai kepada Ishaq bin Abdullah ibn Abi Talhah, ya, sampai kepada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala an, dengan hadis yang hampir senada, bimithlihi fil makna, ya, maknanya hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Intinya tadi adab dan keutamaan menghadiri majlis ilmu, ya, ini tentang adab juga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan bimbingannya. Kita lanjut ya, kita tambahkan satu bab lagi, bab yang ke-11, bab tahrimi iqamatil insani min mawdhi'ihi al-mubah alladhi sabaqa ilaih. Bab haram menegakkan atau mendirikan seseorang dari tempatnya yang mubah, ya, boleh tempat yang mubah yang dia lebih dahulu sampai ke sana, kita tegakkan kemudian kita duduk di sana, ya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Imam Nawawi di sini mengungkapkan dengan ungkapan haram, tahrim, ya, larangan mengusir seseorang dari tempat duduknya untuk diambil alih. Mengusir bisa jadi dengan cara, ya, dengan cara yang tersembunyi, bisa jadi dengan duduk atau orang memanggilmu, ketika dia pergi dia duduk tempat yang ditinggalkan. Ini tidak dibenarkan, dan ini tentu juga masuk kepada kitab adab, ya, dan tidak ada kaitannya dengan kitabus salam, ya. Hadis yang pertama ini juga menunjukkan bahwa agama kita mengatur semuanya, mengatur dan mengajarkan perkara-perkara yang mulia, ya. Hadis yang pertama nomor 5626. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsani Muhammad bin Rumh bin Al-Muhajir qala akhbarana Laits an Nafi' an Ibnu Umar. Hadisnya hadis Abdullah bin Umar. Anin Nabi SAW qal. Nabi SAW bersabda. Hadisnya cukup. Ya, pendek ya. Setengah baris kira-kira. La yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fi. Atau satu baris. Tidaklah atau tidak dibenarkan seseorang dari kamu menegakkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Nabi SAW melarang dengan la yuqimanna. Tidaklah salah seorang atau janganlah salah seorang dari kamu mendudukkan orang lain, menegakkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di sana. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Ini juga berkenaan dengan tadi ya. Ada hubungannya, bila mana datang sebuah majlis, di sebuah majlis orang sudah penuh, ya, dia bisa mendapatkan tempat kalau dia dengan cara seperti ini, dan ini tidak dibenarkan, ya, menegakkan orang lain untuk duduk di tempat di mana dia duduk. Ini dilarang sekali oleh agama, dan bahkan Imam Nawawi dalam ungkapan Arabnya mengatakan tahrim, haram Ya, karena larangan di sini penegasannya berlipat-lipat. La munahiyah, kemudian nunut taukid, yukimanna, nun bertasdid di situ salah satu bentuk penegasan dalam bahasa Arab. Kemudian la-nya la munahiyah, la yukim, lam yang maknanya adalah nahi, larangan. Janganlah sekali-kali, ada kata sekali-kali itu nun taukid tadi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu dia duduk di tempat tersebut. Ini adab yang luar biasa, menjaga hati, memutuskan semua sarana untuk permusuhan. Ya, di antara kaum muslimin. Itu hadis yang pertama. Kemudian berikutnya 5627. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abdullah ibnu Numair ha wa haddatsana ibnu Numair qala haddatsana Abi ha wa haddatsana Zuhair ibnu Harbin qala haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan ha wa haddatsana ibnu al-Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab ya'ni al-Thaqafi kulluhum an Ubaidillah ha wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah واللفظ لا قال حدثنا محمد بن بشير محمد بن بشير وأبو أسامة وابن نمير قالوا حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر. Ini sanadnya sangat banyak jalurnya, dibawakan oleh Imam Muslim dari beberapa jalur gurunya, ya, ada empat jalur, kan nanti bertemu di Ubaidullah, ya, Ubaidullah dari ayahnya Nafi, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi SAW, dari Nabi SAW qaal la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi, ya. Tidaklah seseorang menegakkan orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat orang tersebut. Di sini ada tambahan walakin tafassahu wa tawassa'u, dan ini adab juga, ya. Adab hadir majlis yaitu hendaklah berluas-luas, berlapang-lapang. Bila mana ada celah, ya, diberi kesempatan untuk orang lain mendapatkan tempat. Ya, mendapatkan tempat. Dan hendaklah dia berlapang-lapang dan bergeser-geser. Ya, bagaimana mungkin awalnya memang sudah nampaknya penuh, tapi kalau dirapatkan lagi, orang lain akan mendapatkan celah untuk duduk. Apalagi dalam suasana orang ramai, tempat tidak cukup, maka merapat-rapatkan diri ini di suasana normal, ya. Ya. Merapatkan diri dan memberikan kesempatan untuk orang lain mendapatkan tempat, ini lebih baik. Adapun menegakkan orang lain di tempat duduknya untuk duduk di tempat duduknya itu, ini sesuatu yang sangat dibenci oleh agama kita. Ya. Itu hadis yang kedua. Kemudian tersisa berapa hadis? 1, 2, 3, 4 hadis lagi, dan nanti akan kita ketahui bahwa Abdullah bin Umar, ini mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, Abdullah bin Umar, karena memang mungkin ada yang beralasan seperti orang-orang tokoh-tokoh, ya, atau ustaz, makanya saya ini terus terang saja seringkali tidak suka dengan sikap sebagian kawan-kawan kita mendahulukan ustaznya. Padahal dia sudah duduk di sab pertama, mendatang ustaznya, kemudian dia pindah untuk menempatkan ustaznya. Pemuliaan benar, tetapi cara seperti itu tidak dibenarkan oleh agama. Dia yang paling berhak, karena memang dalam ibadah ini, kata Imam Nawawi, tidak ada mengutamakan orang lain. Kalau sudah sampai Anda di tempat yang mulia tersebut di sab pertama, maka tidak akan ada orang yang bisa mengambilnya lagi, siapapun dia. Kalau orang tadi ingin sab pertama, dia lebih harus cepat pergi ke tempat tersebut. Ya. Begitu. Makanya Abdullah bin Umar ketika ada orang yang menyediakan tempatnya untuk dia, dia tidak mau duduk. Ya, di sini Imam Nawawi memberikan beberapa alasan di syarahnya, halaman 374, awalnya 373, ya. Ya. Kewaraan Umar Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, dan secara pengamalan dia seperti itu. Kalau dia ingin kemuliaan saat pertama, tempat yang mulia, dia lebih cepat mengejarnya. Makanya dia memang sahabat yang sangat dikenal berupaya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya. Sunnah Nabi SAW. Makanya ketika ada kejadian orang-orang atau murid-muridnya mendudukkan dia di mana dia duduk, tegak muridnya, kemudian dia minta Ibnu Umar duduk di tempat tersebut, dia tidak mau. Nah, ini kata Imam Nawawi, itu adalah sikap ketakwaan yang dimiliki. Ada dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Pada hadis nomor halaman 371 itu hadisnya dengan nomor kitabnya 5650. Di situ diceritakan bahwa Ibnu Umar datang kemudian salah seorang tegak dari duduknya kemudian meminta Abdullah bin Umar duduk di tempatnya. Ibnu Umar tidak mau. Ya, Ibnu Umar tidak mau. Pada halaman 374 itu Imam Nawawi menjelaskan alasannya. Ada dua ya. Pertama, bisa jadi ada seseorang yang merasa malu terhadapnya. Dia tegak itu karena merasa malu. Padahal hatinya mau tempat itu. Merasa malu, ini kok saya guru saya duduk tempat. Padahal hatinya mau di tempat dia itu. Ingin tempat yang disap pertama. Tapi karena mungkin orang ini murid tidak memuliakan guru. Ini mungkin dianggapannya akhirnya dia tinggalkan. Padahal hatinya kurang suka juga. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Umar, maka dia tidak mau duduk. Yang kedua, mengutamakan orang lain, itu yang maksudnya ithar, di dalam masalah ibadah adalah makruh. Ya. Kita sudah berada di tempat itu, kenapa kita mesti dahulukan orang lain? Padahal tidak ada keutamaannya untuk kita letakkan dia di situ. Tidak ada pemuliaan, tidak ada mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah. Nah, urusan dunia, ini yang terpuji. Kita ada makanan, ya, sementara dia juga lapar, kita lapar, mendahulukan dia, ini lebih utama. Tapi dalam masalah beribadah seperti ini tidak ada ithar, kata Imam Nawawi. InsyaAllah akan kita lanjutkan membaca sisa hadis di bawah bab ini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya, hadis lagi dan seterusnya pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.